taburi kaca jendela kamarku. Seiring datang rinduku padamu. Jauh di sana, di Pulau Sumatera, aku yang di sini. Jauh berada di Pulau Jawa, walau seribu pulau coba memisahkan kita, namun cintaku cintamu kan tetap bersatu. Rintik-rintik hujan Sundaku arungi, Krakatau aku seberangi. Demi dirimu mautku ku hadapi. Sekali janji terucap, tiada akan mundur lagi. Sebelum sampai aku ke seberang sana, walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, kau yang jauh di sana, di Pulau Sumatera, aku yang di sini. Walau seribu pulau coba memisahkan kita, namun cintaku cintamu kan tetap bersatu. Rintik-rintik hujan. Selat Sundaku arungi, Krakatau aku seberangi. Demi dirimu maut pun ku hadapi. Sekali janji terucap, tiada akan mundur lagi. Sebelum sampai aku ke seberang sana, walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, kau yang jauh di sana, di Pulau Sumatera, aku yang di sini. Jawa, walau seribu pulau coba memisahkan kita, namun cintaku cintamu kan tetap bersatu. Rintik-rintik hujan.